Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini dengan nikmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan oleh Allah. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian nanti. Kemudian daripada itu, pelajaran kita pada sore hari ini sebagaimana biasanya kita membahas kitab tauhid, yang mana kita telah membaca bab Maja'a fir Ruqa wat Tamaim, bab mengenai keterangan yang datang tentang ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah. Kita masih dalam bab ini, kita sampai pada halaman yang ke 64. Nah, kita membaca syarah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Beliau berkata, qala amma hadithu Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an. Adapun hadis Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih, bahwasanya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada sebagian safarnya. Fa arsala rasulan. Maka beliau pun mengutus seorang utusan, seorang duta. Ala yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qiladatun illa quti'at. Yang mana utusan tersebut menyuarakan, menyampaikan bahwa tidak boleh tertinggal pada leher seekor unta satu kalung pun, ya, min watar, yaitu dari tali panah, atau satu kalung pun secara umum, illa quti'at, melainkan harus diputus. Hadits ini kembali mengingatkan kita, hafizakumullah, tentang larangan dari at-tamaim. At-tamimah adalah segala sesuatu yang digantungkan pada sesuatu, apakah itu manusia atau hewan atau benda, dengan tujuan untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat, disebut dengan at-tamimah. Jamaknya at-tamaim. Dalam hadits ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita tidak boleh mengkalungkan sesuatu pada leher hewan, yang tentu tujuannya adalah untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat, melainkan harus diputuskan. Karena yang demikian itu adalah at-tamimah. Di sini beliau akan menjelaskan makna al-watar. Qala al-watar hiya suyur allati yushaddu bihal qaus. Al-watar adalah tali-tali busur panah yang diikatkan dengannya busur panah. Tahu kan tali daripada busur panah yang dipakai untuk melepaskan anak panah itu disebut dengan al-watar. Ya. Fa idza buliya wa aradu ibdalahu akhaduh wa qalladuhu dabbah. Kata beliau, di masa lalu apabila tali anak busur panah ini telah usang, ya, telah lama dipakai, dan mereka ingin untuk menggantinya yaitu dengan yang selainnya, akhadhu wa qalladuhu dabbah, maka mereka akan mengambilnya dan mereka mengalungkannya pada hewan. Ya. Zaman minhum annahu yadfa'u anha al-'ain. Ya. Dengan praduga dari mereka bahwa tali busur panah yang telah usang itu akan menolak, akan menghindarkan al-ain daripada hewan tersebut. Au yadfa'u anha asy-syayatin, atau bisa menghindarkannya daripada syaitan-syaitan. Wa hadza huwa asy-syirku bi'ainihi. Inilah yang merupakan syirik yang merupakan zatnya. Artinya ini adalah zat daripada syirik itu sendiri. Ya. Karena mereka, ahlul jahiliyah, meyakini bahwa tali busur anak panah yang telah usang inilah yang mampu menolak bahaya, menolak al-ain, menolak syaitan daripada hewan tersebut. Ya. Sehingga hewannya selamat dari penyakit, atau hewannya selamat dari bahaya, atau yang semacam itu. Ini adalah syirik. Ya. Maka setiap apa saja, segala sesuatu yang digantungkan pada leher hewan dengan tujuan yang seperti ini, maka disebut dengan tamimah, dan hukumnya adalah syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amma qawluhu Adapun sabda beliau, au qilada atau kalung, yakni secara umum, yakni ayyu qiladatin takun, maksudnya kalung apapun bentuknya, ya, tidak mesti harus dari tali busur anak panah yang telah usang, walaupun yang diikatkan adalah tali rapiah, ya, tapi kita meyakini bahwa tali rapiah ini ampuh, bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat pada hewan tersebut, maka ini termasuk daripada at-tamimah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qala fa innahu la yajuzu ta'alluquha min ajli al-i'tiqad. Maka sungguhnya tidak boleh untuk menggantungkannya karena keyakinan yang tersebut. Ya. Jadi yang dilarang itu barakallahu fikum menggantungkan sesuatu pada leher hewan ataupun yang lainnya dengan niat, dengan keyakinan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharrah. Tapi kalau menggantungkannya dengan tujuan yang lain, maka tergantung dengan tujuannya. Ya. Kalau menggantungkannya dengan tujuan perhiasan saja misalnya, boleh tidak? Boleh, ya. Atau sebagai tanda alam bahwa ini adalah hewanku, hukumnya apa? Boleh, ya. Berarti yang dilarang min ajlil i'tiqad, ya. Yang dilarang adalah karena meyakini bahwa apa yang digantungkan itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharrah. Wal ghalib anna alladhina yuqalliduna dabbah annahum innama yuqallidunaha li'tiqadihim fi dhalik. Dan pada umumnya kata beliau bahwa orang-orang yang menggantungkan sesuatu pada leher hewan bahwa mereka itu menggantungkannya li'tiqadihim fi dhalik karena adanya keyakinan mereka tentang hal itu. Biasanya mereka menggantungkan sesuatu pada leher hewan karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka gantungkan itu mendatangkan manfaat atau menolak madharrah. Ini pada umumnya. Maka itu adalah tamimah yang merupakan perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qauluhu, sabda beliau, huna, di tempat ini, warruqa, wahiyallati tusammal azaim, wa khassa minhad dalil, ma khala minasyirik, faqad raqqasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal huma. Adapun ar-ruqa, inilah yang disebut dengan al-azaim. Al-azaim adalah mantra-mantra. Ya, jampi-jampi. Ya. Wa khassa minha ad-dalil ma qala min asy-syirk. Dan dalil telah mengkhususkan dari jampi-jampi atau mantra-mantra itu apa yang terlepas daripada syirik. Ya. Jadi selama mantra-mantra atau jampi-jampi itu terlepas daripada syirik, itu diperbolehkan. Ya. Dan tentunya tertuju kepada jampi-jampi ataupun mantra-mantra yang berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yang diistilahkan dengan ruqyah. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal huma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi keringanan padanya untuk menangani al-'ain dan juga menangani al-huma. Ya, al-huma yaitu penyakit demam yang sangat tinggi yang diakibatkan oleh sengatan binatang berbisa seperti ular, kalajengking, ya, atau yang semacamnya. Ya. Maka panas ataupun penyakit yang ditimbulkan olehnya disebut dengan al-humah. Ya. Jadi yang diringankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ruqyah untuk mengobati al-ain dan al-humah. Ya. Namun bukan berarti bahwa mengobati penyakit-penyakit lain selain daripada al-ain dan al-humah tidak diperbolehkan. Meruqyah atau mengobati penyakit yang lain dengan ruqyah selain al-ain dan al-humah itu juga diperbolehkan. Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan al-ain dan al-humah? Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari bahwasanya penyebutan al-ain dan al-humah ini untuk menunjukkan bahwasanya yang paling utama itu adalah ruqyah untuk mengobati al-ain dan al-humah. Bahwa yang paling utama adalah ruqyah untuk mengobati al-ain dan al-humah. Atau ruqyah yang sempurna itu adalah ruqyah untuk mengobati al-ain dan al-humah. Berarti yang selainnya diperbolehkan. Cuma ini yang lebih utama atau ini yang sempurna. Ini jawaban yang paling dekat yang mengumpulkan antara dalil-dalil atau hadis-hadis dalam bab ini. Naam. Wa aqul, kata beliau, aku mengatakan farqun bainar ruqyati wal azimah. Ya. Ada bedanya antara ruqyah dengan al-azimah. Kalau tadi al-muallif rahimahullah yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyamakan ar-ruqyah dengan al-azimah sehingga beliau mengatakan bahwa ar-ruqa hiya allati tusamma al-azaim. Ya. Ruqyah itu yang dinamakan dengan azimah yaitu mantra atau jampi. Sedangkan menurut Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah bahwa ada bedanya antara ruqyah dengan al-azimah atau jampi atau mantra. Kata beliau, fal-azimatu. Al-azimah yang disebut dengan jampi atau mantra, hiya ma yuktabu lihamlihi. Ma yuktabu lihamlihi adalah apa yang ditulis untuk dibawa-bawa. Jadi bacaan mantra jampi yang dituliskan untuk dibawa dengan keyakinan apa? Bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharrah. Ya. Warruqyah, adapun ruqyah, hiya ayyaqra ar-raqi wa yanfuthu biduni kitabah. Ya. Sedangkan ruqyah adalah yang dibaca oleh si peruqyah dan dia meniupkan sedikit air ludahnya biduni kitabah tanpa menuliskannya pada sesuatu. Jadi walaupun al-azimah itu dari Al-Quran atau dari Al-Hadith tapi bentuknya tulisan, ya, dituliskan pada sesuatu kemudian dibawa kemana-mana, itu disebut dengan apa? Al-azimah, ya. Sedangkan ar-ruqyah bukan ditulis tetapi dibacakan, ya, dibacakan kepada orang yang diruqyah. Ini bedanya al-azimah dengan ar-ruqyah. Nah, dan sudah berlalu pelajarannya bersama kita bahwa tidak ada contohan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan sesuatu dari Al-Qur'an atau sesuatu dari hadis pada secari kertas atau pada selembar kain atau pada yang lainnya kemudian dipakai untuk berobat. Ini tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang warid adalah ar-ruqyah, yaitu membacakan. Apakah dia membacakan bagi dirinya sendiri atau dia membacakan untuk orang lain? Ini yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ruqyah. Nah, jadi dari sisi ini ada perbedaan kata beliau. War-ruqyatu jaizatun. Ya. Adapun ar-ruqyah adalah boleh. Ya, ar-ruqyah adalah boleh. Ammal azaim wa tamaim fa hiya mamnu'atun kama taqaddam. Jadi adapun azimah-azimah, tamimah-tamimah, maka itu dilarang sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya. Ya, sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya. Ya. Jadi kalau dituliskan walaupun itu ayat Al-Qur'an ataupun itu hadis, ya tidak ada contohannya dari Nabi. Ya. Khususnya ayat Al-Qur'an yang dituliskan pada sesuatu kemudian dibawa ke sana dan kemari, sudah kita jelaskan bahwa di dalamnya terdapat mafasid. Ya, terdapat kerusakan-kerusakan. Di antaranya bahwa dengan perbuatan seperti ini kita menghadapkan ayat Al-Qur'an itu kepada kemungkinan apa? Kemungkinan untuk dihinakan. Iya. Sementara Al-Qur'an diperintahkan kita untuk memuliakannya, bukan menghinakannya. Ya. Kemudian juga ada kemungkinan bahwa ayat itu akan dilupakan untuk dibaca. Ya. Sehingga orang merasa cukup dengan menuliskannya. Padahal di dalam membaca Al-Qur'an itu terdapat keutamaan yang cukup besar. Bahkan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengobati dengan membacakan Al-Qur'an, bukan menuliskan ayatnya kemudian dibawa ke sana dan kemari. Ya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, al-azaim wa tamaim mamnu'ah. Ya. Sedangkan ar-ruqyah jaizah. Dan kata beliau wa tajuz bi syurutiha. Dan ruqyah itu pun boleh dengan syarat-syaratnya. Ya, ada tiga syarat yang telah kita sebutkan. Ya, yang telah kita pelajari. Syarat yang pertama apa? Bahwa ruqyah itu harus bersumber daripada Alkitab was sunnah. Dari ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, bahwa ruqyah itu harus bikalamin arabiyyin yufham. Harus dengan ucapan bahasa Arab yang difahami, dimengerti. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang melakukan ruqyah dan yang diruqyah hendaknya meyakini bahwa yang berpengaruh itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala yang menyembuhkan penyakitnya, bukan ruqyah itu sendiri. Ya. Adapun ruqyah la tu'athir bidzatiha, ya, tidak akan memberikan pengaruh dengan sendirinya. Baik. Nanti akan disebutkan lagi dalam sebagian ucapan a'immah. Qala wa fi sahih Muslim an Auf bin Malik al-Ashja'i qala kunna narqi في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. Dalam sahih Muslim dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu an, beliau berkata, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa ruqyah-ruqyah itu diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tidak mengandung syirik. Ya, ini pengecualian. Karena sebelumnya ruqyah-ruqyah itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kata beliau, "Kunna narqi fil jahiliyah." Dahulu kami biasa meruqyah di masa jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata, "Wahai Rasulullah, kaifa tara fi dzalik?" Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Faqala, maka beliau bersabda, i'ridu 'alayya ruqakum, ya, tampakkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirk. Tidak mengapa ruqyah-ruqyah itu selama di dalamnya tidak ada syirik. Ya, selama di dalamnya tidak ada syirik. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bolehnya ruqyah dengan ucapan-ucapan yang berguna walaupun tidak bersumber daripada Alkitab was sunnah. Bukan ayat Al-Qur'an, bukan pula doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan-ucapan yang baik. Ya, ucapan-ucapan yang dibacakan dan mengandung makna yang baik, yang tidak mengandung syirik. Ya, hukumnya diperbolehkan. Hanya saja yang lebih utama adalah kita membacakan dari ayat Al-Quran atau doa yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, qala fi Fathil Majid. Beliau berkata di dalam Fathil Majid, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah yang menuliskan Fathul Majid. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Khattabi rahimahullah, wa kana alaihi salam qad raqa wa ruqiya wa amara biha wa ajazaha. Ini keadaan-keadaan Nabi terkait dengan ruqyah. Ya. Jadi ada beberapa keadaan beliau. Ada empat keadaan beliau. Pertama, beliau sendiri pernah meruqyah. Ya. Kedua, beliau pernah diruqyah. Ya. Beliau pernah meruqyah, beliau pernah diruqyah. Yang ketiga, beliau pernah memerintahkan untuk meruqyah. Yang keempat, beliau pernah membolehkannya. Ya, ini empat keadaan Nabi terkait dengan ruqyah. Beliau pernah meruqyah, beliau pernah diruqyah, beliau pernah memerintahkan ruqyah, dan pernah pula membolehkan ruqyah. Fa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahatun aw ma'murun biha. Apabila ruqyah itu dengan ayat Al-Qur'an atau dengan nama-nama Allah, maka ruqyah itu diperbolehkan atau diperintahkan dengannya. Wa innama ja'atil karahatu wal man'u fi ma kana minha bi ghairi lisanil arab. Hanya saja datang kemakruhan dan larangan dalam perkara ruqyah, yaitu yang tanpa menggunakan lisan al-arab, bahasa al-arab, ya, tanpa menggunakan bahasa al-arab, ya, karena al-ghalib, ya, pada umumnya ruqyah-ruqyah atau mantra-mantra atau jampi-jampi yang tidak bersumber daripada bahasa Arab itu mengandung syirik dan biasanya tidak dimengerti. Pada umumnya tidak dimengerti, ya. Kalaupun dimengerti, pada umumnya mengandung syirik. Fa inna rubbama kana kufran aw qawlan yadkhuluhu syirk. Ya. Karena ruqyah yang tidak menggunakan bahasa Arab, kata beliau, ya, rubbama kana kufran. Ya, barangkali itu merupakan kekafiran. Ya, di dalamnya terkandung kekafiran. Aw qawlan yadkhuluhu syirk, atau merupakan ucapan yang telah dimasuki oleh syirik. Ya, ada makna-makna syirik di dalamnya. Nah, waqala Syekhul Islam, kullu ismin majhulin falaysa li ahadin ayyarqi bihi. Ya. Setiap nama yang tidak diketahui, yang tidak dikenal, maka tidak seorang pun boleh meruqyah dengannya. Ya. Fadlan an ayyad'uwa bihi walau arafa maknah. Terlebih lagi dia berdoa dengannya walaupun dia mengerti akan maknanya. Ya. Sebaiknya sesuatu yang tidak menggunakan lisan al-Arab atau menggunakan nama yang majhul itu ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita terlepas daripada nilai-nilai syirik yang pada umumnya terkandung di dalam ucapan-ucapan, ya, mantra-mantra ataupun jampi-jampi yang demikian itu. Taib. Wa qala As-Suyuti, berkata As-Suyuti, ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Ya. Para ulama itu telah sepakat tentang bolehnya ruqyah-ruqyah ketika terkumpulnya tiga syarat. Ya. An takuna min kalamillahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bil lisanil arabi wa ay ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athira anna ar-ruqyata la tu'athiru bi dhatiha bal bi taqdirillahi ta'ala. Ya. Apa tiga syarat itu? Kata beliau, an takuna min kalamillahi ta'ala, sumbernya haruslah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Al-Qur'an. dan yang paling mujarabnya atau yang paling berarti daripada ruqyah yang bersumber kepada kitabullah adalah Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, Ummul Kitab. Nah, karena Al-Fatihah itu mengandung makna-makna uluhiyah, mengandung makna-makna rububiyah, dan mengandung makna-makna al-asma was-sifat. Ya. Di dalamnya terdapat tiga tauhid, ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma was-sifat. Nah, makanya berobat dengan Al-Fatihah itu sangat mujarab sekali. Ya. Sangat berarti sekali. Tetapi dengan syarat apa? Kita membacakannya, kita berobat dengannya dengan keyakinan yang penuh, kepercayaan yang tinggi akan penyembuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat terkait dengan kekuatan iman kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Maka semakin seorang itu bergantung kepada Allah, ya, besar rasa bersandar dirinya kepada Allah Tabaraka wa taala, maka sebesar itu pula bacaan Al-Fatihah itu akan memberikan pengaruh penyembuhan kepada penyakitnya. Barakallahu fi. Jadi Al-Fatihah di antara pengobatan yang sangat bermujarab atau bermanfaat sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Qala wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an man ta'allaqa syai'an wukkila ilaih. Dari Abdullah bin Uqaim secara marfu', barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka ia akan dipasrahkan kepadanya. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi, ya, diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Naam, qala tarjumatul rawi Abdullah bin Uqaim, biografi tentang ar-rawi yaitu Abdullah bin Ukaim. Bittasghir, ya, bacanya Ukaim bukan Akim tapi Ukaim, ya, dengan tasghir, bentuk kata yang ditasghir yaitu dikecilkan. Nah, Al-Juhani Abu Ma'bad Al-Kufi Mukhadram Minat Thaniyah, ya, Mukhadram Minat Thaniyah. Beliau adalah seorang mukhadram, akan dijelaskan nanti apa itu makna al-mukhadram. Minat faniyah, dari tabaqah yang kedua. Dari tabaqah yang kedua, yaitu yang pertengahan. Waqad sami'a kitab an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Juhayna. Beliau telah mendengar surat yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Juhayna, bangsa Juhayna. Mata fimra'atil Hajjaj, ya. Beliau meninggal pada kekuasaan Al-Hajjaj, Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini disebutkan dalam At-Taqrib pada halaman 3506, ya. Kata beliau Al-Mukhadram, ya. Apa makna Al-Mukhadram? Al-Mukhadram yu'tabaru darajatan thaniyah ba'da sahabah. Al-Mukhadram dianggap sebagai tingkatan yang kedua, level yang kedua setelah as-sahabah. Wa huwa fawqa at-tabi'in. Al-Mukhadram ini tingkatannya di atas at-tabi'in. Jadi pertengahan. Di bawah as-sahabah tapi di atas at-tabi'in. Ya. As-sahabah adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min wa mata 'ala dzalik. Itu as-sahabah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam kitab beliau yaitu Nukhbatul Fikar. Naam. Baik. Jadi as-sahabah itu adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan beriman kepada beliau dan dia meninggal atas yang demikian itu. Ini disebut dengan sahabat, ya, walaupun dia hanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat saja, sekali lihat, ya, terus setelah itu berpisah Dan setelahnya tidak pernah lagi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal dalam keadaan mukmin, maka dia tetap terhitung dengan sahabat. Terhitung dari golongan as-sahabah. Ya, hanya saja para sahabat ini bertingkat-tingkat. Ada yang dianggap kibar sahabah, ada yang dianggap sebagai sighar as-sahabah, dan ada yang pertengahan di antara itu. Nah, ini al-mukhadram, di bawahnya as-sahabah. Ya. Tetapi di atasnya at-tabi'in. Ya. Kata beliau, wal-mukhadram. Wahuwa fauqat tabi'in. Al-mukhadram itu di atasnya at-tabi'in. Dan kita tahu bahwasanya at-tabi'in adalah orang-orang yang mereka bertemu dengan para sahabat dalam keadaan mukmin, ya, dan meninggal di atas keimanannya, tetapi mereka tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para tabi'in ini juga bertingkat-tingkat. Ada kibar at-tabi'in, ada sighar at-tabi'in, dan ada yang pertengahan di antara itu. Nah, al-mukhadram di atasnya at-tabi'in. Ya. Bagaimana al-mukhadram ini? Kata beliau, wal-mukhadram huwa man kana fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa aslama wa lam yalqah. Ya. Al-mukhadram adalah setiap orang yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia telah menjadi seorang yang dewasa. Dia masuk ke dalam Islam tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Apa bedanya dengan sahabat? Bedanya dengan sahabat apa? Hah? Kenapa? Nah, bedanya adalah kalau sahabat bertemu dengan Nabi. Ya. Man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi. Ya. Wa huwa mu'min wa mata ala zalik, itu sahabi. Kalau mukhadram, ya, dia adalah seorang yang kana fi ahdin nabi, hidupnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ada membawa risalah sebagai nabi dan rasul, dia sudah ada, ya, ada di masa itu, ya, dan dia pun sudah seorang yang dewasa, yakni sudah berakal, sudah baligh, sudah mengerti, dan dia juga muslim, masuk ke dalam Islam. Hanya saja apa? Lam yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan dia dari sahabat. Dia tidak bertemu sekalipun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal seperti Abdullah bin Usailah wa Abu Utsman An-Nahdi wa Abu Muslim Al-Khawlani wa Kumail bin Ziyad wa Abu Raja Al-Ataridi. Wa ghairihim kathir. Ya. Atau wa ghairuhum kathir. Yablughuna hawalai 40 rajulan. Ya, seperti Abdullah bin Usailah, Abu Uthman An-Nahdi, Abu Muslim Al-Khawlani, Kumail bin Ziyad, Abu Raja Al-Ataridi, dan yang selain mereka masih banyak, kata beliau. Yablughuna hawalai 40 rajulan. Mereka itu hampir mencapai 40 orang. Ya. Di mana 40 orang ini semasa dengan Nabi dan mereka muslimun tetapi tidak sekalipun pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut dengan al-mukhadram. Ya. Mereka di bawah sahabat tapi di atas at-tabi'in. Kalau at-tabi'in itu orang-orang yang lahir di masa sahabat. Ya. Di masa Nabi dia belum ada bertemu dengan sahabat, beriman, masuk ke dalam Islam, ya, ini disebut dengan at-tabi'in. Nah, atau at-tabi'in itu orang yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir, tidak muslim, ya. Dia ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia masih kafir. Begitu Nabi meninggal, Nabi meninggal, barulah dia masuk ke dalam Islam. Ini juga termasuk daripada at-tabi'in. Karena dia masuk ke dalam Islam di masanya as-sahabah, bukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dianggap dari kalangan as-sahabah adalah orang yang berada di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, bukan hanya sekedar bertemu, tapi dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bertemu dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi, bukan sahabat. Ya. Kalau berimannya setelah masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sahabat. Tetapi dia apa? Mukhadram atau tabi'i? Tabi'i. Karena al-mukhadram semasa dengan Nabi, dia muslim. Ya, ingat, dia juga muslim. Hanya saja dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir dan masuk Islamnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka dia bukan sahabi, bukan muhadram, tapi masuknya tabi'i. Ya. Dan seorang sahabat itu meninggal di atas keimanannya. Walaupun dia semasa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia meninggal di atas kekafirannya, falaisa bisahabi. Dia bukan sahabat. Ya. Maka dia masuk golongan yang mana? Sahabat, mukhadram atau tabi'i? Hah? Ya. Perhatikan pertanyaan saya. Seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu dia murtad kafir. Dia masuk ke dalam golongan yang mana? Sahabatkah dia? Mukhadramkah dia? Tabi'ikah dia? Yang mana? Tidak tiga-tiganya. Kenapa? Karena dia murtad dan meninggal di atas kekafirannya. Maka dia seorang yang kafir, bukan sahabat, bukan mukhadram, bukan tabi'i. Anda ada enggak yang seperti ini? Ada. Ya, ada. Ya. Ada yang seperti ini. Siapa di antaranya? Yang pernah antum ketahui? Siapa? Lah. Saya tidak tahu. Dalam keadaan sebagai Nasrani. Allah alam mungkin. Apa? Ada yang pernah menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu bercerai ke Habasyah dan masuk ke dalam agama Nasrani. Wallahualam. Saya tidak ingat secara persis apakah dia meninggal di atas kekafirannya. Thayyib. Siapa yang lainnya? Siapa? Musailamah la. Hadza kafir kadzdzab. Yadda'i annahu nabi. Yadda'i nubuwwah. Seperti Rajjal. Ya. Rajjal ini dahulunya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika terjadinya fitnah Musailamah al-Kadzdzab, dia berbalik dan murtad daripada Islam dan mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Dan di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempat beliau mengatakan bahwa di antara kalian waktu itu di kalangan as-sahabah, beliau mengatakan ada seorang yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di dalam neraka jahannam. Waktu itu para sahabat takut semuanya. Ini menunjukkan bahwa ada nanti di antara mereka yang bakal murtad. Dan ternyata benar. Ya, diketahui belakangan bahwa itu adalah Rajjal yang murtad dari Islam kemudian mengikuti Musailamah al-Kadzdzab dan dia terbunuh dalam perang Yamamah. Ya, di masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, maka yang seperti ini keluar dari golongan as-sahabah barakallahu fikum. Baik. Qala yu'khadhu min hadza. Jadi belajar mustalah mana? Tapi labas. Yu'khadhu min hadza. Diambil dari hal ini. Anna man ta'allaqa syai'an mu'taqidan fihi annahu yajlibu naf'an aw yafda'u anhu dharran aw yadfa'u anhu dharran fa innahu bihadza yakunu qad ja'ala aqidatahu fi syai' alladhi ta'allaqah. Bahwasanya barang siapa yang menggantungkan sesuatu dalam keadaan meyakini padanya bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak daripadanya madharrah, maka sungguhnya dengan perbuatan ini dia telah menjadikan akidahnya pada sesuatu yang dia gantungkan itu. Berarti keyakinannya pada sesuatu yang dia gantungkan itu. Wa min ajli dzalik, oleh karena itulah, waqalahu Allah ilaih, Allah mempasrahkan dia kepadanya, yaitu kepada sesuatu yang dia gantungkan, karena dia telah meyakini kekuatan apa yang dia gantungkan itu, ya. Bahwa apa yang dia gantungkan itu bisa berpengaruh dengan sendirinya tanpa izin Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wa hadza tahdidun, dan ini maksudnya adalah ancaman dari Allah. Wa wa'idun liman asyraka billahi syai'an minal muta'allaqat mu'taqidan fi dzalik, dan sebagai ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu dari apa yang digantungkan dalam keadaan meyakini tentang hal itu. Artinya ini adalah ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan keyakinan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharrah dengan sendirinya tanpa kuasa dari Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan pasrahkan kepadanya. Ya. Allah akan menjadikan dia bergantung kepada sesuatu yang dia gantungkan itu. Makanya sebagaimana yang sudah kita jelaskan, orang yang suka memakai jimat, orang yang suka menggantungkan sesuatu sebagai pelindung diri, ini membuatnya lemah. Karena disebutkan di dalam riwayat yang sudah kita baca, fa innahu la yaziduka illa wahnan. Sungguhnya dia tidak akan menambahkan kepadamu kecuali hanya rasa lemah. Jadi orang-orang yang memakai jimat, orang-orang yang menggantungkan sesuatu pada bagian tubuhnya sebagai pelindung diri, bukanlah orang-orang yang pede. Apa artinya? Bukan orang yang percaya diri sesungguhnya mereka. Ya. Justru dengan mereka memakai benda-benda yang seperti itu, ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya kepercayaan diri yang besar. Ya. Bahkan dengan mereka memakai seperti itu, Allah membuat mereka semakin lemah. Ya. Hissan wa ma'nan. Ya. Semakin lemah secara fisik dan semakin lemah secara maknawi. Bagaimana secara fisik? Secara fisik ya, akan berpengaruh kepada kekuatan badan dan jasad mereka kalau mereka tidak lagi memakai itu. Ya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa kekuatannya pada benda tersebut. Dia akan merasa lemah tatkala dia dilepaskan dari benda tersebut. Ya. Bahkan jikalau seandainya ternyata benda itu tidak mampu melindungi dia dari apa yang akan membahayakannya, dia akan semakin bertambah merasa lemah secara fisik dibanding orang yang tidak memakainya. Kenapa? Karena apa yang dia yakini ternyata berbalik. Ternyata tidak seperti apa yang dia harapkan. Secara fisik dia akan mendapatkan kelemahan yang lebih. Ya. Wa maknan, secara maknawi, ketergantungan jiwanya kepada benda itu membuatnya semakin diancam, semakin diikuti, semakin diiringi oleh rasa was-was, kekhawatiran dan kecemasan. Ya. Jadi orang yang memakai itu bukannya tambah tenang jiwanya, tetapi dia semakin merasa was-was. Ya. Semakin merasa khawatir, semakin merasa terancam dengan bahaya. Sebab apa? Sebab ketergantungannya kepada sesuatu yang lemah. Ya. Ketergantungan jiwanya kepada sesuatu yang lemah tidak akan menambahkan kepadanya kecuali kelemahan. Ya. Karena yang namanya benda-benda seperti itu mesti punya kekurangan, pantangan. Ya. Kalau dia tidak memenuhi syaratnya, benda itu akan berbalik kepadanya. Menurut orang yang memberikan kepadanya benda itu. Ya. Atau mempunyai pantangan. Ya. Atau mempunyai penghalang-penghalang yang dimana benda itu tidak akan mampu berfungsi sebagaimana yang dia harapkan. pada keadaan-keadaan tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, ya, pada tempat-tempat tertentu. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang memakai ini secara maknawi akan menjadi lemah. Ya. Tetapi orang yang bergantung kepada Allah kapanpun, dimanapun, ya, dan kepada siapapun yang dia hadapi, kalau ketergantungannya adalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka at-tauhid tushajji'uka ya akhi, yushajji'uka, ya, at-tauhid yushajji'uka, tauhid itu membuatmu menjadi seorang yang pemberani. Kenapa? Karena tauhid itu menjadikan engkau hanya bergantung kepada zat yang maha kuat, yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya kecuali dengan kehendak Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, Allah pasrahkan kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang yang memiliki keberanian dalam berperang sehingga para sahabat kagum, tapi Rasulullah mengabarkan orang tersebut masuk neraka, terbukti dengan akhir hidupnya bunuh diri karena tidak dapat menahan rasa sakit. Apa ini masih bisa dikatakan sahabat? Orang yang bunuh diri, ya, orang yang bunuh diri bukanlah seorang yang kafir. Ya. Yang keluar dari golongan as-sahabah adalah seorang yang mati dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Ya. Adapun yang diberitakan di dalam hadis itu, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari, ya, dia hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tidak disebutkan di dalam hadis itu apakah dia meninggal dalam keadaan kafir az-zahir. Justru yang disebutkan di dalam hadis itu bahwa dia meninggal dalam keadaan bunuh diri. Ya. Dan dia diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada penduduk api neraka karena meninggalnya di atas dosa besar su'ul khatimah. Ya, bukan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi yang keluar dari golongan sahabah adalah yang meninggal di atas kekafiran. Ya. Sampai orang yang pernah murtad sekalipun, ya, dari kalangan as-sahabah, kemudian setelah dia murtad, kalau dia kembali ke dalam Islam, ya, memeluk Islam lagi, maka dia masih tergolong dari kalangan as-sahabah. Ya, tidak terputus, walaupun dia pernah murtad. Karena orang yang hapus amalannya dan tidak terhitung kebaikannya adalah orang yang meninggal di atas kekafiran. Ya. Orang yang meninggal di atas kekafiran. Ya. Nah, yang dinyatakan di dalam Al-Quran, fayamut wahwa kafir, faulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dia meninggal dalam keadaan kafir, mereka itulah yang batal semua amalannya ketika di dunia. Oleh karena itu, apabila seorang yang murtad kembali ke dalam Islam, semua kebaikan di dalam keislamannya yang pertama akan terhitung dan akan dinilai pahalanya oleh Allah pada keislamannya yang kedua. Sehingga kalau dia pernah haji di keislamannya yang pertama, hajinya itu tetap sah, dan pada keislamannya yang kedua dia tidak perlu mengulangi haji kembali. Ya, tetap panggilannya Pak Haji. Kenapa? Karena amalannya tidak batas, tetap tersambung. Karena orang yang amalannya terputus atau amalannya dihapuskan oleh Allah adalah orang yang meninggal di atas kekafirannya, bukan orang yang murtad dan kembali ke dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab. Sini ada pertanyaan mengenai seorang wanita yang berikhtilat di tempat kerjanya, yaitu di sebuah puskesmas. Yang namanya ikhtilat muharramah. Dan seorang wanita dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikun, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian ditanyakan tentang solusi seorang anak wanita yang dilarang oleh orang tuanya untuk memakai hijab. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Dan beliau menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Dan ini adalah kaidah yang umum kepada orang tua, kepada penguasa, kepada pimpinan perusahaan, kepada guru, kepada siapapun. Hatta kepada seorang tokoh agama yang paling berilmu sekalipun. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya, kalau sudah perintahnya adalah bermaksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan. Hanya saja terhadap orang tua, Allah mengajarkan kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, walaupun dia memerintahkan kepada kesyirikan sekalipun, kita tetap mempergaulinya dengan cara yang baik. Ya. Perintahnya kepada perkara yang maksiat tidak membuat kita diperbolehkan untuk durhaka kepadanya. Ya, masalah berbakti kepada orang tua itu punya bab yang tersendiri, pembahasan yang tersendiri, sedangkan perkara memerintahkan kepada maksiat pembahasannya tersendiri. Sehingga kita jangan mencampur adukkan, karena sebagian orang mencampur adukkan, mengetahui orang tuanya bukan seorang orang tua yang baik, ya, lantas dia berbuat seenaknya kepada orang tuanya, itu tidak benar. Ya. Tatkala orang tua memerintahkan kepada maksiat bahkan kepada kesyirikan sekalipun, kita tidak boleh taat kepadanya. Tetapi dalam hal berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik, ini tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Tafaddalu hafizakumullah.